إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita sebut bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan mereka, golongan yang dikatakan firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, golongan yang akan ditolong dan golongan yang akan menang, yang selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari adab Allah. Keyakinan mereka adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal imani bil qad wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah mati, dan iman kepada qada wal qadar, takdir baik dan buruknya. Sudah kita bahas satu persatu, kecuali yang pertama, wahual iman billah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan mengkhususkannya pada kalimat berikutnya, yaitu beliau berkata rahimahullah, wa minal iman billah al iman bima wasafa bihi nafsa fi kitabi al aziz wa bima wasafahu bihi rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Dan di antara iman kepada Allah setelah iman kepada uluhiyahnya dan rububiyahnya, maka iman kepada Allah juga termasuk di dalamnya beriman kepada apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Ini beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya yang mulia. Wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan sifat-sifat yang disifatkan oleh rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Wa la ta'til, tanpa menolak maknanya. Wa min ghairi takyif, tanpa mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Wa la tamthil, dan tidak pula menyamakannya dengan makhluk. Ini termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti beriman kepada Allah pertama beriman kepada uluhiyahnya, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadah. Sehingga seorang yang masuk ke dalam Islam harus mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang konsekuensinya tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, beriman pula dengan rububiyahnya, yakni mengimani bahwa Allah SWT adalah Rabb yang memiliki alam semesta ini, yang menguasainya, yang mengaturnya, yang menentukan kejadian demi kejadian, yang menentukan berbagai macam ketentuan-ketentuan di alam ini, itu adalah Allah SWT. Maka ketika kita menyatakan la ilaha illallah, juga termasuk di dalamnya keimanan dengan rububiyah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi karena dia memiliki sifat rububiyah, karena dia memiliki alam semesta ini dan yang mengaturnya, yang menguasainya, maka dia yang berhak untuk diibadahi, tidak yang lain. Maka yang ketiga yang kita akan bahas lebih rinci karena jarang disinggung dalam pelajaran-pelajaran tauhid, yaitu masalah tauhidul asma was sifat. Yang beriman kepada Allah SWT juga beriman kepada sifat-sifatnya. Beriman kepada Allah berarti juga beriman dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang mulia, yang Allah sebutkan dalam Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kaidahnya, ketika kita beriman dengan sifat-sifat Allah, maka kita harus menerima semua sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah yang merupakan sifat-sifat Allah dengan tanpa menyelewengkan maknanya yang zahir, maknanya yang tampak langsung dari kalimat itu. Mengapa demikian? Karena urusan Allah adalah urusan gaib. Karena masalah zat Allah adalah masalah yang tidak mungkin diraba oleh panca indera. Maka pikiran kita, otak kita harus nalar, harus menyatakan kita tidak mampu, kita tidak bisa memikirkan tentang Allah hanya dengan akal kita sendiri. Allah adalah zat yang maha gaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan gaib, artinya tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh tangan, dan tidak bisa pula diraba oleh panca indera kita seluruhnya. Berarti pengenalan terhadap Allah, ma'rifatullah, hanya melalui dua jalan saja, hanya melalui dua sumber, Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka kalau Al-Quran menyatakan Allah sebagai zat yang memiliki sifat-sifat tertentu, dikatakan innallaha ghafurur rahim, atau innallaha arhamar rahimin, atau sifat-sifat yang lain, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha demikian demikian, maka kita tidak bisa menafsirkannya lebih dari apa yang termaksud di dalam kalimat itu. Oh, mungkin maksudnya begini, tahu dari mana? Otak kamu gak pernah bisa berpikir tentang Allah. Mata kamu gak pernah melihat dari Allah. Bagaimana mungkin kamu menafsirkan maknanya kepada makna lain? Tidak mungkin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, kita beriman kepada Allah dengan beriman kepada sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam Quran dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab yang judulnya Sawa'iqul Mursalah 'ala al-Jahmiyati wal Mu'attilah. Terjemahan judulnya adalah petir yang menyambar terhadap Mu'tazilah, terhadap Jahmiyah dan Mu'attilah. Jahmiyah adalah satu golongan yang menolak sifat-sifat Allah. Mu'attilah adalah golongan yang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Nah, kitab itu adalah membantah mereka dengan judul petir yang menyambar mereka. Ikhwanul Fidin Azzaqullah, di dalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kalimat-kalimat di dalam Quran tidak ada makna qiyas. Maknanya semuanya makna hakiki, makna sebenarnya, makna yang lahir, yang tampak, yang zahir, yang terlihat langsung dari kalimat itu. Sebab kalau makna majazi, kemudian harus ditafsirkan dengan pikiran kita, tidak bisa, tidak mampu pikiran kita. Kaidah kedua, tidak boleh kita menolaknya, harus menerima seluruhnya. Jangan menerima sebagian, menolak sebagian. Kalau Allah Ghafurur Rahim, kita percaya. Kalau Allah dikatakan sebagai Halim, kita percaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, kita percaya. Tapi kalau dikatakan Allah punya tangan, masa Allah punya tangan? Saya tidak bisa menerima. Ini berarti menolak, ta'til. Kenapa pilih-pilih? Kenapa yang ini dipercaya, yang ini tidak dipercaya? Alasannya, kalau tangan kan nanti sama dengan kita. Loh, kalau Allah Sami'un Alim, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, apakah bukan sama juga? Allah mendengar, kita mendengar. Unda, kalau Allah SWT Maha Pendengar, kalau pendengaran kita terbatas, ya kenapa tidak kamu jawab seperti itu pula pada masalah tangan? Kalau tangan kita lemah, seperti ini, jelek, dan sebagainya, Allah tidak tahu kita, tapi pasti tidak sama dengan makhluknya. Tangannya sesuai dengan kemuliaannya, tangannya sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kedudukan yang maha mulia. Seperti apa? Tidak pernah tahu, dan kita tidak tahu sekarang ini. Kita dalam keadaan tidak melihatnya dengan mata, maka bagaimana mungkin akan menerangkan tangannya seperti apa? Yang wajib diyakini bahwa tangannya pasti tidak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah SWT menyatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti kaidah ketiga adalah wala tamtsil. Tidak menyamakannya dengan makhluk. Walaupun ahli sunnah beriman bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, tetapi tetap menyatakan tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Mata Allah tidak seperti mata makhluk. Kenapa ahlu sunnah meyakini Allah memiliki mata dan memiliki tangan? Karena Allah menyebutkan dalam Quran dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Allah menyatakan dengan kalimat la akhadna bil yamin, sungguh aku akan pegang dengan kananku, dengan tangan kananku. Kalimat yang jelas dengan kalimat yad lebih banyak lagi. Yadullahu aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi itu maksudnya bukan tangan seperti, ya jelas bukan seperti kamu, tapi tangan. Jangan ditafsirkan dengan kalimat lain. Karena Al-Quran bilang tangan, maka kita pun menyatakan tangan. Apakah salah kalau kita menyebutkan seperti yang Allah sebutkan? Apakah keliru kalau kita mengucapkan kalimat yang dipakai dalam Quran? Jelas hak, jelas benar, karena itu kalimat yang dipakai dalam Quran. Sedangkan kalian yang menafsirkannya kepada makna lain, maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu dari mana? Apakah punya sandaran? Rasulullah mengatakan maksudnya tangan begini dan begitu. Hadisnya Bukhari Muslim, apa ada? Tidak pernah ada keterangannya seperti itu. Berarti itu kebakaran. Iya. Takharrusan wa dhannan, hanya perkiraan dan prasangka. Mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu. Urusan agama enggak bisa pakai mungkin-mungkin. Kepastian. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas seperti itu. Demikian pula ketika Allah menyatakan in fa innaka bi ayunina, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mata kami, kata Allah. Mau ditafsirkan apa? Oh, mata itu maksudnya. Kenapa harus ditafsirkan? Kenapa harus diselewengkan maknanya kepada makna lain? Padahal kalimatnya telah jelas. Yang kata para ulama, tafsiruha qira'atuha, tafsirnya adalah membacanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kaidah yang keempat adalah bila takyif, tanpa takyif, tanpa mempertanyakan kayak apa atau seperti apa. Karena memang dalam beriman kepada Allah atau berbicara tentang zat Allah, kita tidak mungkin bisa bertanya kepada siapapun kecuali kepada Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita membayangkan sendiri kayak apa ya tangannya, seperti apa matanya, tidak bisa. Kalau memaksakan diri, imma gila atau stres, atau dia sesat. Dan gila lebih baik daripada sesat. Kalau gila rupiah palat, pena diangkat dan dia tidak dicatat perbuatan-perbuatannya. Tetapi kalau dia sesat, maka dia fitnah. Berarti dia termasuk orang-orang yang balin, orang-orang yang sesat. Syekh Muhammad Khalil Harras menerangkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia berkata, "Hada syuru'un bit tafsil ba'da al-ijma'." Ucapan Syekhul Islam ini adalah rincian setelah penyebutan global di awal, imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi secara global. Kemudian beliau memulainya untuk merincikan tentang iman kepada Allah. Sedangkan min, kalimat min, wa minal iman itu li tabi'i. Apa maknanya tabi'i? Untuk menunjukkan sebagian. Sehingga kalau diterjemahkan bukan dari terjemahannya min di sini. Terjemahannya adalah di antaranya. Karena sebagian menunjukkan bahwa yang namanya iman billah bukan cuma ini. Iman kepada Allah bukan cuma iman kepada sifat-sifatnya saja, tapi juga iman dengan uluhiyah dan rububiyahnya. Maka di sini dikatakan wa minal imani billah, dan di antara beriman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifatnya. Maka maknanya adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah ketika beriman kepada Allah, maka mereka beriman juga kepada sifat-sifatnya. Dan ini adalah a'zamul usuli wa asasiha. Dan iman kepada Allah ini adalah prinsip-prinsip yang paling utamanya. Dasar-dasar pokok agama ini, yaitu iman kepada Allah. Annahum yu'minuna bima wasafa bihi nafsa. Dan termasuk iman kepada Allah adalah beriman pula kepada sifat-sifatnya. Min ghairi tahrifin. Yani tahrif muta'alliqun bil imani qablahu. Yani annahum yu'minuna bis sifatil ilahiyah ala hadhal wajhil khali min kulli hadhihi al ma'ani al batilah itbatan bila tamtsil tanzihan bila ta'til. Yani beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrif, maknanya adalah beriman kepada sifat-sifatnya dengan cara dia tidak menolaknya dan dia tidak menyelewengkan maknanya. Diistilahkan oleh para ulama dengan kalimat tasbitan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Apa tasbitan bila tamtsil? Menetapkan sifat tanpa menyamakan dengan makhluk. Dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Ini kalimat untuk menerangkan dan meluruskan orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah paham. Karena sebagian mereka menetapkan sifat dengan cara menyamakan dengan makhluk. Kalau tidak menyamakan dengan makhluk, merasa belum menetapkan sifat. Allah itu punya tangan, tangan seperti kita. Baru itu menetapkan namanya. Padahal keliru. Kalau menetapkan sifat, jangan menyamakan dengan makhluk. Allah memiliki tangan dan tidak sama dengan makhluk. Maka para ulama membimbing masyarakat muslimin. Ingat, tetapkan sifat Allah, yakini sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk. Itbatan bila tanzih. Watanzihan bila ta'fih. Dan sebaliknya, mensucikan Allah dengan tidak menolak sifat. Ini pun meluruskan kesalahpahaman sebagian kaum muslimin yang mengira kalau mensucikan Allah itu dengan menolak sifat. Kita membela dan mensucikan Allah. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan kita. Jadi Allah tidak mungkin punya mata, tidak mungkin punya tangan, tidak mungkin berbicara, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin ditolak semua sifat-sifat Allah. Alasannya apa? Tanzih. Alasannya mensucikan Allah, membersihkan Allah dari kejelekan-kejelekan. Boleh, bahkan wajib hukumnya mensucikan Allah. Ahlus sunnah mensucikan Allah, tapi bukan dengan menolak sifat. Mensucikan Allah dengan menolak sifat-sifat yang jelek. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu tanzih. Tidak mungkin Allah ngantuk. Tidak mungkin Allah tidur. Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Maha suci Allah. Ini tanzih. Tanzih yang benar. Tapi kalau tanzih dengan menolak-nolak sifat yang disebutkan dalam Quran, sifat-sifat Allah yang mulia yang ada dalam hadis, maka ini berarti orang yang salah paham dan menyimpang dari jalan yang lurus. Maka kita katakan seperti ucapan para ulama, tetapkan sifat-sifat Allah, tapi jangan menyamakan dengan makhluk. Dan sucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek, tapi jangan menolak sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم. Kalimat tahrif ini diambil dari ucapan harrafa yuharrifu. Kalau ada seorang yang mengatakan harraftu syai, maknanya adalah merubah dari keadaan semula. Itu tahrif. Dia memindahkan lemari ke sini. Maka dia dikatakan harrafa syai'an. Memindahkan, merubah sesuatu. Idza dikatakan kalau engkau memindahkan sesuatu atau merubah sesuatu, dikatakan harrafta syai'an, engkau telah mentahrif sesuatu. Berarti apa makna tahrif? Tahrif adalah merubah makna yang tampak dari satu kalimat kepada makna lain. Ini namanya tahrif. Dan tahrif adalah sifat dari sifat orang-orang Yahudi, yang dia selalu atau mereka selalu senangnya merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Nabi mereka, mereka rubah. Qulu hiqqatun nagfir lakum khatayakum. Ucapkan hiqqah, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Yahudi mengatakannya hiqqah. Diplesetkan oleh dia, ditahrif. Bukan hibah, tapi hintah. Hintah itu gandum. Jadi memperolok-olokkan dan menyelewengkan makna, menyelewengkan kalimat-kalimat. Ada lagi yang menyatakan ketika disuruh untuk mengucapkan ini, dia ucapkan lain. Ucapkan ra'ina. Sami'na wa ata'na. Kata mereka sami'na wa asaina. Terdengar seperti ata'na, padahal asaina. Asaina artinya kami menolak. Kami bermaksiat. Disuruh mengucapkan sami'na wa ata'na, dia ucapkan sami'na wa ata'na. Disuruh untuk mengucapkan begini, dia ucapkan begitu. Dikatakan ini adalah lainnya penyelewengan lidah mereka, mentahrif kalimat-kalimat Al-Qur'an, mentahrif kalimat-kalimat dari ucapan-ucapan nabinya kepada kalimat-kalimat lain. Maka Allah katakan tentang mereka, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah juluki mereka orang-orang Yahudi dengan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, karena mereka merubah-rubah kalimat. Disebutnya dengan bahasa tahrif pula. Berarti tahrif ada dua macam. Ada tahrif pada lafadznya, ada tahrif pada maknanya. Kalau tahrif pada lafadznya seperti tadi, hibah disebutkan hibah. Itu lafadznya dirubah, diganti. Ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf, diselewengkan satu huruf. Kalau maknanya, maka lafadznya tetap. Tidak dirubah, tapi maknanya. Ya betul, lihat memang. Kami percaya bahwa Allah punya yad. Tapi itu bukan nama. Maknanya yang dirubah. Kalimatnya tetap. Tetapi maknanya dirubah menjadi kalimat lain atau makna-makna lain. Maknanya adalah kekuasaan. Maknanya adalah ini dan itu. Maka Qalifidina Azzaqullah itu pun termasuk tahrif. Tahrif bil ma'na. Berarti apa itu tahrif? Imalatuhu anil ma'nal mutabadir minhu ila ma'nan akhar. Menyelewengkan satu makna yang tampak kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaznya. Ya, ini yang dipahami oleh seluruh orang Arab, kalimat itu tidak bermakna ke sana. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti apa yang disebutkan oleh mereka itu tidak sesuai dengan lafadznya. Fala budda bihi min qarinatin tubayyin annahu al-murad. Maka kalau mau menyelewengkan atau kalau mau memindahkan satu makna kepada makna lain, bukan makna hakikinya tapi makna qiyas, maka harus ada bukti. Harus ada qarinah namanya. Kalau tanpa qarinah, maka kita tidak berhak untuk merubah-rubah Al-Quran, memahaminya seenaknya sendiri, tidak bisa. Tapi kalau ada qarinah, boleh. Ada qarinah itu seperti kalau kita berkata, ada macan berdiri di mimbar, sedang berpidato. Mana macan? Tidak ada. Yes, paham sendiri kalau itu maknanya bukan makna hakiki. Artinya orang yang pemberani seperti macan yang berdiri di mimbar. Itu ada qarinahnya. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah dalam keadaan dia berpidato. Macan gak akan berpidato. Tapi kalau kita menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, oh itu maksudnya kekuasaan. Mana qarinahnya? Qarinahnya ya kan tidak mungkin Allah punya tangan. Kata siapa tidak mungkin? Lalu nanti sama dengan manusia. Apakah kalau punya tangan sama dengan manusia? Nanti saya katakan kamu seperti monyet karena sama-sama punya tangan. Tidak sama dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan kayak apanya kita tidak tahu. Tidak mesti. Kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Apa qarinahnya berarti? Untuk menyelewengkan makna tangan kepada makna lain. Tidak memiliki qarinah. Tidak memiliki satu tanda-tanda atau satu bukti, satu dalil yang menunjukkan ke sana. Maka qul inna azzaumullah, ketika kita tahu bahwa zat Allah adalah ghaib, maka kita tidak berani untuk lancang menyelewengkan makna kalimat kepada makna lain. Dan inilah yang dikatakan tahrif, tidak boleh tahrif. Wa amma at-ta'til, adapun ta'til adalah penolakan, diambil dari kata-kata al-'aql alladhi huwa al-khulu wal-faragh, yang maknanya akal adalah kekosongan atau al-khulu, tidak ada, kosong, atar ditinggalkan, makanya liburan dalam bahasa Arab disebut ublah, dari kata-kata ta'til ublah. Seperti disebutkan dalam Quran, wa bi'rin mu'attalatin, bi'r sumur yang mu'attal. Artinya sumur yang dibiarkan tidak dipakai, tidak diambil, tidak diganggu sehingga dalam keadaan jelek. Sumur kalau tidak diambil jelek. Itu disebut bi'rin mu'attal dari kata-kata ta'til. Berarti apa makna ta'til? Makna ta'til adalah mengosongkan, membuang, menolak. Ta'til sifat adalah menolak sifat, membuangnya, tidak memakainya, dianggap tidak ada. Ini ta'til. Maka yang dimaksud di sini adalah menolak sifat-sifat Allah, mengingkarinya, membuangnya, dan tidak mau mengimani bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Wal farq baina at-tahrif wa at-ta'til. Apa bedanya berarti dengan tahrif? Ta'til dengan tahrif. Bahwa ta'til membuang makna tapi tidak menggantinya. Sedangkan tahrif membuang dengan mengganti yang lain. Yani apa yang ditunjukkan dari Quran dan Sunnah, dari sifat-sifat Allah, mereka tolak, mereka buang, dan mereka tidak menggantinya dengan yang lain. Wa amma tahrif, adapun tahrif, maka itu adalah menyelewengkan nafs-nafs sifat dengan makna-makna lain yang batil, makna-makna yang tidak ditunjukkan oleh kalimat itu. Wa nisbah bainahuma al-umum wal khususul mutlaq, dan hubungan antara keduanya adalah umum wal khusus mutlaq. Apa umum wal khusus mutlaq? Artinya ta'til a'ammu mutlaqan min at-tahrif. Artinya ta'til itu lebih umum, bahwa semua tahrif merupakan ta'til. Tapi ta'til belum tentu tahrif. Kenapa? Karena orang yang menyelewengkan makna kepada makna lain, berarti makna yang benar dikemanakan? Ditolak. Ta'til. Berarti muharrif, orang yang mentahrif, sekaligus berarti dia juga menta'til, menolak sifat-sifat tadi diganti dengan sifat lain. Tetapi kalau orang yang menta'til belum tentu menta'til. Bisa jadi dia menolaknya langsung tanpa diganti dengan apapun. Tidak, Allah tidak punya sifat itu. Tidak mungkin Allah punya sifat itu. Menurut akal kita tidak mungkin Allah punya sifat tersebut. Padahal sifatnya tersebut dalam Quran dan Sunnah. Ini ta'til, belum tentu tahrif. Bima'na annahu kullama wajada tahrif wajada ta'til. Makna lainnya adalah bahwa setiap terjadi tahrif, maka terjadi pula ta'til di dalamnya. Tapi sebaliknya tidak. Kalau terjadi ta'til, belum tentu terjadi tahrif. Wa bidzalika yujadani ma'an fi man athbathal ma'nal batil. Oleh karena itu terjadi bersamaan terhadap orang yang dalam keadaan memaknakan dengan makna batil. Terjadi bersama tahrifnya dan ta'tilnya. Yani menolak makna yang hak kemudian ditahrif diganti dengan makna yang batil. Berarti dia melakukan kedua-duanya, ta'til dengan tahrif sekaligus. Kalau kita gambarkan diagramnya, maka tahrif itu adalah lingkaran di dalam lingkaran besar. Lingkaran besarnya adalah ta'til. Di dalam ta'til ada tahrif. Qala wa za'ama anna zahiraha ghaira murad walakinahu lam yu'ayyin laha ma'nan akhar wa huwa yusammunahu bitafwid. Ada pula yang menolak tetapi tidak mentahrifnya, melainkan hanya menyatakan pokoknya tidak tahu. Ini tidak ada dan tidak dianggap. Apa itu namanya? Lain lagi. Namanya disebut dengan tafwid. Tafwid itu adalah membuang dan menyatakan bahwa kita tidak tahu maknanya. Apa ini maknanya? Tidak tahu. Loh, Allah turunkan ayat ini kepada kalian dengan bahasa Arab adalah untuk dipahami. Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan makna yadullah fawqa aydihim tidak bisa dipaham dan tidak ada maknanya. Loh, ini nyata. Sudah, pasrahkan saja sama Allah, tidak ada maknanya. Loh. Terus untuk apa Allah turunkan ayat ini kepada kalian? Padahal Allah turunkan Quran al-Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian paham. Allah turunkan tidak dengan bahasa Cina. Allah turunkan bahasa Arab karena kalian orang Arab supaya paham bahasa Arab. Maka Allah turunkan dengan bahasa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Allah pelihara pula bahasa Arab ini sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Sehingga terus Quran bisa dipaham. Tetapi munculnya para mufawwidin, manusia menjadi bodoh. Makanya para mufawwid, ahli tafwid, dijuluki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ahli tajhid. Kelompok pembodoh. Kelompok yang membuat bodoh masyarakat. Ini maknanya kalimatnya tidak tahu. Bilang tidak ada maknanya. Ah, yang ini juga sama. Ini maknanya tidak dipaham, serahkan pada Allah. Ini maknanya nuhawwidhu illallah. Kita serahkan pada Allah, kita tidak menerjemahkan, kita tidak menafsirkan, kita tidak tahu maknanya. Dan terus untuk apa di Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Itu ahlu tajwil namanya, membuat bodoh. Lihat kalimatnya secara bahasa Arab, iman. Baru yang ditafsir apanya? Rincian kaifnya. Kayak apa? Itu yang kita tidak tahu. Kalau makna bohirnya, makna yang tampak dari kalimatnya, jelas bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dan bisa dipahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in tabi'in, oleh para ulama, oleh para mufassirin. Mereka semua mengerti bahasa Arab dan mereka menyatakan itu ada maknanya. Bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Tetapi tangan Allah kita tidak tahu seperti apa dan pasti tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Wa minal khata' dan termasuk kesalahan besar. Bi anna hadza huwa madhhabus salaf. Kesalahan besar yang menyatakan bahwa tafwid adalah madhabnya salaf. Madhab salaf itu tauhid, menyerahkan pada Allah makna-makna kalimat. Hada khata. Kata Syekh Muhammad Khalil Harrat, wa minal khata, termasuk kesalahan yang menganggap bahwa tauhid adalah madhab salafus salih. Sebagaimana dinisbatkan oleh beberapa orang di orang-orang terakhir sekarang ini, dari kalangan Asy'ariyah atau dari kalangan yang lainnya, yang menyatakan bahwa madhab salaf adalah tafwir. Madhab salaf bukan tafwir. Keliru. Salah paham. Yang dipasrahkan kepada Allah, yang diserahkan kepada Allah, yang ditafwir kepada Allah adalah takyifnya. Kayak apanya. Adapun maknanya mereka pahami dan mereka terima. Lihat perbedaannya. Kalau ahlu tafwir itu maknanya pun tidak mau dipahami. Maknanya terserah Allah. Maknanya kita pasrahkan pada Allah. Itu tafwir dan itu sesat. Adapun salaf, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in menerima kalimat bahwa kalimat ini memang hak adanya, kami terima dan kami pahami, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beriman bahwa ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak apanya, seperti apanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jadi rinciannya dan takyifnya yang dipasrahkan kepada Allah cuma tahap salah, bukan makna-makna kalimatnya. Kalau makna-makna kalimatnya, mereka orang Arab mengerti bahasa Arab. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'nahu. Tidaklah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in membaca ucapan-ucapan yang tidak mereka pahami. Tidak mungkin. Mereka bukan membaca Quran dalam keadaan enggak ngerti maknanya. Mereka pahami maknanya. Fa innaka bi'ayunina yadullahu fawqa aydihim innallaha 'alal 'arsy istawa wa ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka pahami semua makna-makna kalimat itu. Engkau di bawah pengawasan mata-mata kami. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dan Allah maha tinggi di atas arasnya. Kalimat-kalimat yang sangat jelas dalam bahasa Arab yang dipahami oleh mereka. Tetapi mereka mentafsirkan kayak apanya. Kayak apa Allah di atas singgasananya, di atas arasnya. Ya tidak tahu. Allahu a'lam. Kita tidak pernah diterangkan oleh Allah tentang rinciannya kayak apa. Kita hanya beriman bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Allah mengawasi dengan matanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tangannya di atas tangan mereka ketika mereka berbaiat. Tangannya seperti apa, matanya seperti apa, kita katakan Allahu a'lam. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah ketika sedang menyampaikan kajian masalah aqidah asmaul sifat, ada orang yang bertanya, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Maka beliau menjawab, al istiwa ma'lum. Kalimat istiwa sudah diketahui. Karena itu bahasa Arab. Sudah dipahami. Apa istiwa? Kalau kita orang Indonesia barangkali tidak perlu diterjemahkan. Istiwa adalah di atas sesuatu. Di atas sesuatu. Maha tinggi di atas sesuatu. Makanya orang-orang Arab, orang-orang Badui, kalau melihat seorang sudah ada di atas kudanya, kemudian ditanya, aina fulan? Maka dia menjawab, qad istawa ala rahilatihi. Dia telah istiwa di atas rahilahnya. Ini makna kalimat istiwa. Tetapi tentunya Allah di atas arasnya tidak seperti orang itu di atas kudanya. Dan juga maknanya tidak mesti maknanya menunggangi, bukan. Sebab di atas sesuatu tidak mesti begitu. Orang duduk di atas sesuatu juga dikatakan dia telah istawa di atas sesuatu. Orang berdiri juga begitu. Sehingga jangan dirincikan. Bagaimana Allah di atas arasnya? Tidak tahu. Ikhwani binina azakumullah. Berarti apa yang kita imani dan apa yang kita pahami dari kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Yang kita imani bahwa Allah memiliki sifat 'ulu, memiliki sifat maha tinggi. Dan itu disebut dalam ayat, puluhan ayat, ratusan ayat, yang menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arsy-Nya, bukan di sini, bukan bersama kita di sini, enggak. Tidak menyatu dengan makhluknya. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Itu yang dipahami dari Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Adapun kayak apanya, apakah duduk, apakah berdiri, apakah bersila? Siapa yang menerjemahkan bersila? Salah. Salah terjemahannya. Karena kalimat istiwa adalah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Bagaimana keadaannya tidak tahu. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya? Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Allah tidak menerangkan rinciannya kepada kita. Allah hanya menerangkan globalnya, bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Selesai. Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Kalimat istiwa sudah dipahami. Wal kaifu majhul, sedangkan kayak apanya tidak bisa diketahui, karena tidak diterangkan oleh Allah dan karena Allah ghaib. Wal imanu bihi wajib, dan iman kepadanya adalah wajib. Jadi iman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya itu wajib kita imani. Was su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentang kayak apanya itu pertanyaan bid'ah. Kok ada pertanyaan yang bid'ah? Padahal bukankah bertanya itu bebas? Tidak salah orang bertanya. Ada yang salah. Kalau bertanya sesuatu yang tidak mungkin dijawab, maka itu adalah pertanyaan yang salah. Ustaz, hari kiamat kapan? Goblok kamu. Siapa yang tahu tentang hari kiamat? Terus kayak apa Allah di atas arsy-Nya? Siapa yang tahu? Zatnya Allah kita gak tahu. Apalagi bagaimana di atas arsy-Nya. Tangannya kayak apa? Apalagi tangannya. Zat Allah kita tidak pernah lihat. Maka yang kita tahu hanya sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah. Selebihnya kita tidak tahu. Maka dikatakan su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan kayak apa? Seperti apa? Ini adalah pertanyaan bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Tidak oleh tabi'in, tidak oleh tabi'in. Tidak bertanyanya mereka bukan karena lupa. Tidak bertanyanya mereka bukan karena mereka bodoh. Tidak bertanyanya mereka justru karena mereka cerdas. Urusan ini adalah urusan gaib. Maka apa yang disampaikan kepada kita tidak kita terima. Apa yang disampaikan kepada kita, kita imani. Dan apa yang tidak disampaikan, kita katakan kita tidak tahu. Saya tidak tahu dan itu adalah gaib. Demikian ya qul inna a'udzubikumullah, apa yang bisa kita sampaikan sekarang ini pada kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan memberikan semangat kita untuk mengkaji ilmu tauhid lebih tinggi lagi. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.